Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala haqqa hamdih. Wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wa salatullahi wa salamu ala حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد أفضل الحامدين وأكرم أفضل حامدين وأكرم شاكرين وعلى آل المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اغفرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة الشاكرين اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من كفر النعمة ولا تجعل يا ربنا ولا تنقص يا ربنا من نعم التي قد أنعمتها علينا فنسألك يا ربنا كما أنعمت علينا بنعم كثيرة فزدنا منها اللهم يا ربنا ارزقنا يا ربنا الشهادة عند الموت ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات kaum muslimin dan muslimat hari di saat ini kita perbaharui kembali syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Semuanya kebaikan yang bisa kita lakukan adalah karena Allah memilih kita untuk ahli kebaikan tersebut. Amal baik yang bisa dilakukan seorang hamba bukan karena jerih payahnya seorang hamba, akan tapi karena Allah yang telah memberi kesempatan, tenaga, kemauan. Sebab ada orang biarpun beri tenaga oleh Allah tapi tidak diberi kemauan atau tidak diberi kesempatan, maka biarpun dia orangnya mampu segar bugar, tidak akan bisa untuk hadir pengajian semacam ini. Mungkin Anda punya kemauan dan tenaganya juga ada, sehat dia mau, tapi Allah tidak memberikan kesempatan, maka untuk hadir ke tempat semacam ini pun ternyata tidak akan mampu. Coba gitu saja, berapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan tidak diberikan kepada orang lain. Kemauan Allah kasih, tenaga Allah kasih, kesempatan Allah kasih. Maka semoga ini benar-benar tanda bahwasanya kita hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan, dan semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni guru-guru kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni anak-anak kita, murid-murid kita, semua yang bersama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan pengampunan, bulan suci Ramadan. Kita langsung saja kepada pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qal. Faslun, ini fasal menjelaskan fi ikhtisaris sujud, di dalam meringkas untuk sujud. Maksudnya ada orang ingin membaca satu ayat atau dua ayat, kemudian ketemu ayat sajadah, lalu ia sujud, boleh tidak? Wahuwa ayyakra'a ayatan, yaitu wahuwa yaitu ayyakra'a, membacanya seseorang ayatan, satu ayat Al-Quran, au ayataini, atau dua ayat Al-Quran, thumma yasjud, kemudian ketemu ayat sajadah, lalu sujud. Haka telah meriwayatkan Ibnu al-Mundhir, Ibnu al-Mundhir an al-Sya'bi, dari al-Sya'bi wal Hasan al-Basri, dan juga dari Imam Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin wa Imam Nukhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dhalika, mereka tidak senang jika ada orang hanya menyengaja mengambil satu ayat sajadah lalu sujud. Wa Abi Hanifah dan murid Imam Ali Abi Hanifah radhiyallahu anhu wa Muhammad ibn al-Hasan dan murid beliau Muhammad bin Hasan wa Abi Thawr annahu la ba'sa bihi, itu enggak apa-apa. Wa hadha muqtada madhhabina, dan inilah yang ada di dalam madhab kita Syafi'i. Jadi enggak apa-apa di dalam madhab kita kalau memang kita itu membaca satu ayat atau dua ayat kemudian ketemu ayat sajadah lalu kita bersujud sujud tilawah. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak senang yang demikian itu. Faslun ini fasal menjelaskan in idzaka namusallian, jika ada seseorang melakukan salat munfaridan sendiri, sajada liqiraati nafsi, sangat jelas hukumnya Anda salat sendiri lalu Anda membaca surat Al-Qur'an yang ada ayat sajadahnya. Maka waktu itu sajada liqiraati nafsihi, maka Anda bersujud, maka orang tersebut sajadah sujud. Liqiraati nafsihi, karena qiraan, karena bacaannya sendiri. Jelas ya, paham? Karena kita sholat sendiri lalu kita ketemu ayat sajadah, ya sujud saja. Walau taraka sujudnya tilawati wa raka'a, kalau ternyata lupa dia. Wasjud waqtarib, tidak sujud tilawah. Wasjud waqtarib, tidak sujud tilawah. Akatabi langsung rukuk. Tuma arada yasjuda, kemudian ternyata ada keinginan untuk sujud. Lit tilawati, untuk sujud tilawah. Lam yajus, enggak boleh. Kalau sudah rukuk, ya sudah, hilang waktunya. Karena sujud tilawah itu waktu dia berdiri. Waktu dia berdiri, bacaan saat dia berdiri, kok ada ayat sajadahnya langsung sujud. Tapi tidak dia. Ada ayat sajadah, dia sudah terlanjur rukuk. Kenapa tidak boleh kembali? Karena terlanjur rukuk, sudah memasuki rukun baru, yaitu rukuk. Maka enggak boleh kembali ke sujud tilawah. Enggak boleh balik lagi lalu sujud, enggak. Fa in fa'ala, kalau dia ternyata begitu, kayak sujud tilawah kan sunnah, kayak kunut. Orang lupa belum kunut, tak taunya sudah ruk, sudah mau sujud, maka enggak usah balik lagi kunut. Sudah sujud atau mendekati sujud. Kafa in fa'ala, kalau ternyata ia melakukan yang demikian itu, sujud tilawahnya sudah enggak pengen, lupa, tak taunya pengen-pengen sudah rukuk. Lagi rukuk sadar, saya pengen tilawah, langsung saja jungkel rukuk, enggak sah. Karena waktu dia turun niatnya adalah untuk rukuk dan dia sudah masuk bab rukuk. Kalau dia sujud, sebab sujud ini ikut berdiri. Sebab sujud tilawah ini waktunya berdiri. Berarti sebetulnya biarpun dia sujud, hukumnya orang yang berdiri. Karena waktu berdiri dia baru sujud. Setelah sujud dia berdiri lagi baru rukuk. Tapi ternyata dia sudah terlanjur rukuk, maka tidak boleh kembali kepada sujudnya. Biarpun kelihatannya enggak kembali, langsung ke dalam. Karena sudah rukuk, rukuk langsung sujud buat ingin sujud tilawah. Maka batal saat itu. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur masuk rukuk, dan rukuk adalah rukun, maka dia tidak boleh kembali kepada berdiri. Ada yang berkata mungkin, saya tidak kembali berdiri, saya sujud. Nah, sujudmu itu tempatnya waktu berdiri. Maka itu batal. Batalat sholatu, batal sholatnya. Fa'ingkana kot hawa lirruku'i. Akan tapi kalau dia telah merunduk ke rukuk, merunduk ke rukuk, begini, walam yasil ila haddir raki'in, tapi belum sampai mendekati rukuk, baru miring begini, baru mau rukuk, hawa merunduk lir rukuk, tapi belum sampai dekat ke rukuk, jaza bolehlah ayat sudah litilawati, langsung diniatkan sujud tilawah, baru nanti dilanjut ke langsung sujud, asalkan belum sampai dekat rukuk. Tapi kalau sudah dekat rukuk, sudah mau membungkuk rukuk, maka ini tidak diperkenankan. Kalau sudah membungkuk rukuk tidak boleh. Tapi kalau baru miring, kok teringat, baru miring begitu teringat, ya, miring gini ya, gimana ya, gini ya, baru miring begini, kalau orang ini berdiri, baru miring begini sudah, Allah, sadar pengen sujud, sujud aja langsung. Tapi kalau sudah rukuk begini lurus, ini lurus, mau balik, mau ke sujud, tilawah enggak boleh, sebab sujud tilawah waktunya berdiri, berarti seolah-olah dia berdiri lagi, batallah salatnya. Walawali sujudi tilawah itu mabadalahu, waraja ilal qiyami jaza. Walahawali sujud tilawah, atau ada orang pengen sujud tilawah, sudah mulai merunduk, misalnya membaca surat sajadah, lalu dia ingin sujud tilawah, wasjud waqtarib atau apa? Apa ayat-ayat sujud yang ada di situ? Di saat kita masuki sujud tilawah, tak taunya apa? Batal, enggak jadi deh. Enggak jadi dia. Lalu dia ingin balik lagi aja langsung, enggak usah sujud tilawah, melanjutkan bacanya. Kayaknya kelamaan kalau sujud atau capek. Jadi dia mau sujud tilawah, tatonya dibatalin. Kalau dia baru merunduk, dari mana? Ila sujud tilawah tsumma badalahu, kemudian muncul baru keinginan baru, raja kembali ilal qiyami berdiri, jaza, maka boleh saat itu. Amma idza asghal munfaridu, akan tapi jika mendengar. Al munfaridu, orang salat sendiri, bis salati, di dalam salat, li qiraati qari'in, karena bacaannya seseorang. Seorang salat sendiri, biru fi sholati, ada orang sholat sendiri mendengar, li qiraati qari'in fi sholati aw fi ghairi sholah, orang sholat sendiri waktu lagi sholat kok dengar orang baca Al-Quran, orang lain baca Al-Quran, tidak ada hubungannya. Pala yasjud, tidak boleh ikut sujud karena anda punya urusan pribadi, anda sholat kabiro, ada orang baca ayat sajadah mau sujud, tidak boleh, tidak ada hubungannya, kecuali kita jadi makmumnya orang tersebut. Walau sajadah ma'al ilmi, kalau dia sujud padahal dia tahu enggak ada hubungannya, kayak begitu, dia tahu hukumnya ini adalah enggak boleh, dia tahu hukumnya, maka batalat salatu, batal salatnya. Ini sebenarnya pengulangan dari yang kemarin. Ammal musalli fi jama'atin, adapun orang salat berjamaah, kalau anda salat berjamaah, fa in kana imaman, kalau dia jadi imam, kal munfarid, kayak orang sendiri, bebas seenak-enaknya, mau sujud enggak sujud enak, tapi kalau makmum harus ikut imam. Wa idza sajada al-imam, kalau ternyata imamnya sujud li tilawati nafsihi, karena bacaan dirinya sendiri, wajaba 'alal ma'mum, maka wajib bagi makmum ayasjuda ma'ahu, untuk sujud dengan imam. Kalau ada imam baca surat sajadah lalu imamnya sujud, maka makmum wajib ngikut, kalau enggak ngikut batal salatnya. Wa illam yaf'al, kalau tidak mengikuti, batalat salatuhu, batal salatnya. Yang bermasalah ini orang enggak ngerti sujud tilawah. Bingung nih, kenapa orang pada sujud? Akhirnya bingung loh, masjid ini sujudnya 3 kali. Harus punya ilmu nih. Fa'ilam yasjud al-imamu, fa'ilam yasjud, jika tidak sujud al-imamu imam, lam yajuz lil ma'mumi ay yasjud. Kalau imamnya enggak sujud, biarpun baca ayat sajadah, kita tidak boleh sujud. Walau sajad al-imamu, walam ya'lam al-ma'mum, kalau sujud imamnya, walam ya'lam, dan tidak mengetahui siapa al-ma'mum, ma'mum, hatta rafa'al imamu ra'sahu, sampai imam berdiri lagi. Kadang-kadang jamaahnya panjang atau enggak ada kedengaran, tiba-tiba imamnya sujud tilawah, sujud tilawah, imamnya masih bengong begini, tak-taunya sudah berdiri, selesai dari sujud tilawah. Fahuwa ma'dzurun, maka dia dimaafkan, fi takhallufi, ketertinggalannya. Walaya juzu ayasjud, enggak usah ikut sujud, karena sujudnya sudah kelewatan. Imam yang sujud sudah berdiri lagi, ya sudah, maka dimaafkan karena dia enggak tahu. Walau alima wal imamu ba'da, walau alima, walau alimat, kalau dia mengetahui, wal imamu ba'du, dan imam masih dalam keadaan bisujudi sujud, wajib sujud, maka wajib sujud. Kalau dia tahu, bengong oleh tadi, enggak tahu boleh sujud, tak tahu imam kok sujud, ya sudah ngejar saja dia. Tapi kalau sudah imam berdiri, enggak usah dia sujud. Ya, kalau masih ngejar sujudnya, langsung dia sujud. Falah hawa ila sujudi farafa al-imam. Nah, sekarang selisipan. Kalau tadi imam yang pertama apa? Dia mau sujud, dia belum sujud, imam sudah berdiri, batalin sujudnya. Yang kedua, ketemu imam sujud, ngejar sujud. Alhamdulillah dapat. Tapi ini yang ketiga, dia mau sujud, dia melihat imam sujud, dia mau sujud, simpangan, imamnya berdiri. Dia mau sujud, imamnya sudah selesai, bagaimana? Baik. Walau hawa ila sujudi, kalau dia mau sujud, farofa al-imam, imam yang ngangkat, wawa fil huwi, dia dalam keadaan dia mau runduk, dia mau ke sini, imam ke sini. Dia mau turun, imamnya naik. Rafa'a ma'ahu, balik saja ikut imam. Enggak usah dilanjutkan sujudnya. Walam yajuz as-sujudu, enggak usah sujud. Wakadha ad-dha'ifu, begitu orang yang lemah. Ada orang sepuh yang gerakannya lambat. Allahu akbar. Belum apa-apa sudah berdiri imamnya. Alladhi hawa ma'al imam, turunnya sih bareng imam. Rupanya karena orang sepuh kan harus pegang kaki dua, karena orang sepuh. Atau orang sakit-sakitan sehingga tidak bisa langsung sujud. Imam sudah selesai sujud, dianya masih baru meletakkan kaki yang keduanya. Lutut yang kedua. Allah, baru gitu ya. Tatanya belum apa-apa, idza rafa'al imamu, kalau imam sudah mengangkat kepalanya. Qabla bulughi dha'ifi, sebelum orang yang lemah tadi nyampe sujud, ila sujud. Lisur'atil imami, karena buru-burunya imam atau karena lambatnya orang tersebut. Apa butil makmum, lambatnya makmum. Yarji ma'hu, balik saja mbah. Enggak usah lanjutin sujud, kalau ternyata kamu sujud ketinggalan tuh. Kamu anda mbah panjenengan mau sujud, anda mau sujud, atau hei orang yang sakit, di saat anda ingin sujud ternyata anda pelan jalannya atau imamnya buru-buru sujudnya, sehingga belum apa-apa, belum sempat anda sujud, dia kok sudah berdiri sang imam, maka langsung saja anda ikut berdiri. Amma ingkanal musalli makmuman, tapi kalau yang namanya orang yang sholat itu makmum, wala yasjudu, maka tidak boleh sujud, likiraati nafsihi, untuk bacaannya diri sendiri, anda jadi makmum. Ternyata anda membaca surat sajadah, enggak boleh sujud. Karena kita ngikut imam. Bacaan kita sendiri enggak boleh kita ikuti. Walali kiraati wairi imamihi. Anda bermakmum di sini. Di sana ada orang baca Al-Quran ayat sajadah. Enggak boleh kita sujud tilawah. Wa in sajadah batalat sholatu. Kalau ternyata sujud batal sholatnya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lahu bagi seseorang. Kiraatu sajadati sajadah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lahu bagi makmum. Qira'atu sajadati, membaca ayat sajadah waktu dia jadi imam. Karena apa? Dia akan meninggalkan sunnah. Kalau orang membaca sujud, membaca ayat sajadah itu disunnahkan untuk sujud tilawah, sementara dia saat itu jadi makmum. Jadi makmum ternyata milihnya ayat yang ada sujud tilawahnya. Karena dia makmum, maka dia tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa melakukan sujud karena terhalang, karena dia jadi makmum. Maka dari itu dimakruhkan, kata Imam Nawawi, kalau ada orang makmum baca sujud tilawah karena menjadi sebab dia tidak bisa mengamalkan sunnah sujud tilawah. Wa yukrahu, dan makruh bagi makmum, lahu baginya, al-isgha, untuk mendengar, ila qiraati ghairi imami, kita bermakmum kepada satu imam A, tak tanya kita sambil dengar bacaannya orang B, enggak boleh itu makruh. Allahu Akbar, biarpun dengar Al-Quran, yang disunnahkan kita dengar bacaannya imam, bukan bacanya orang lain. Faslun, ini fasal, menyebutkan di waktu sujud tilawati, kapan waktunya sujud tilawah. Qala ulama rahimahullahu taala, berkata para ulama rahimahumullahu taala, yang baik seyogianya ayyaka, hendaknya terjadi sujud tilawah itu akibat, setelah spontan, akib itu spontan, setelah ayatis sajadati, akibat ayatis sajadati, setelah membaca ayat sajadah, allati qara'aha, yang ia baca. Jadi telah membaca ayat sajadah sesuai dengan batas yang kemarin disebutkan, baru kemudian langsung sujud tilawah. Atau sami'ah, atau sami'ah, atau saat ia mendengar ayat sajadah langsung sujud tilawah. Fa'in akhara, kalau ternyata menunda, walam yatulil faslu, asalkan tidak lama-lama, tidak sampai ngobrol sana-sini, sajadah maka sujud. Dan keadaan lama itu bagaimana? Dalam para ulama menjelaskan lamanya diam ini sepanjang anda baca tasyahud. Kalau biasanya ada ayat sajadah anda diam, asalkan tidak sampai sepanjang anda baca tasyahud. Astaghfirullahal barakatuh salatu thayyibatul, maka masih boleh. Tapi kalau lebih dari itu sudah batal. Wa in tawala, kalau panjang. Sudah diam, aduh tadi setengah jam yang lalu sujud. Enggak ada itu. Fatas sujud itu, habislah waktu untuk sujud. Fala yubto, enggak usah dikodo alal madhab as-sahih, menurut pendapat yang dikukuhkan madhab as-sahih. Al-masyhur, yang masyhur dalam madhab Imam Syafi'i, enggak usah dikodo. Kamala tubto solatul kusuf, seperti halnya yang namanya solat gerhana, enggak usah dikodo. Kita solat gerhana enggak sempat. Mau melakukan solat gerhana enggak sempat, tak tanya sudah injila, sudah terlihat kembali secara utuh matahari dan rembulan, maka kalau sudah kelewatan, ya kelewat, enggak usah dikodok. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian ulama madzhab Imam Syafi'i, fihi di dalam hal ini qaulun dhaifun, ada pendapat lemah, annahu sesungguhnya yaqdi mengqadha. Ada pendapat qadha. Tadi belum sempat qadha saja. Kama tuqda sunanu, seperti halnya diqadha salat-salat sunnah. Kalau salat sunnah sudah jelas di majelis ini, semua salat sunnah boleh diqadha. Sunnatis subhi, sunat subuh. Anda salat subuh tidak sempat qabliyah subuh, maka siang hari boleh diqadha. Anda qabliyah subuh lu belum sempat qabliyah subuh karena sudah keburu imam salat subuh, sehingga Anda tidak sempat salat subuh. Setelah salat subuh pun Anda lupa, maka Anda qadha kapan saja boleh, salat sunnah boleh diqadha. Kalaupun Anda ingin melakukan setelah salat subuh, maka itu boleh dan bukan qadha. Ini sebagian orang salah paham dalam ini. Jadi kalau kita belum qabliyah subuh, kita belum melakukan qabliyah subuh, keburu sholat subuh, atau belum qabliyah asar, keburu sholat asar, maka setelah asar langsung saja lakukan qabliyah asar, setelah subuh lakukan qabliyah subuh, dan ini bukan termasuk yang diharamkan. Wadduhri duhur, waghairi hima, dan yang lainnya sama. Jadi ada yang mengatakan boleh dikodok yang namanya sujud tilawah, ada yang mengatakan boleh dikodok. Tapi ingat, khusus sujud tilawah yang dikukuhkan tidak dikodok. Kelewat, ya kelewat. Fa'amma idha kanal qari'u amma, fa'amma adapun jika kanal qari'u, keberadaan sang korek, awil mustami, atau orang yang mendengar tadi, muhditsan punya hadat, inda tilawati sajadati, waktu membaca ayat sajadah itu enggak punya wudu. Fa'in tatoharo, kalau dia bisa berwudu, angkur bin dekat, waktunya cepat, bisa langsung wudu, sajad boleh sujud. Misalnya di sampingnya kamar mandi, atau tempat wudu, dia lagi baca ayat sajadah, langsung tuh, ngambil air wudu segera, maka dia boleh sujud. Wa in ta'akharat taharatuhu, wa in ta'akharat, kalau terlambat taharatuhu, cara bersucinya, kalau bersucinya terlambat, maka hatta talal fasru, sampai terjadi jarak yang lama. Ya, lama tadi ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Sepanjang itu. Sebab kalau wudunya cepat kan enggak sampai sepanjang tahiyat. Wudu kan hanya basuh muka selesai. Fasahihul mukhtar, maka mendapat yang dipilih yang benar, alladzi qata'a bil aktsarun, yang telah dipastikan oleh para ulama hukumnya, annahu la yasjud. Kalau ternyata jaraknya panjang, enggak usah sujud. Wakila, pendapat yang kedua, sujud. Jadi kalau sudah enggak punya wudu, kok masih jauh kamar mandinya, enggak usah sujud. Wa waqtiarul Baghawi, dan ini juga pilihan Imam Baghawi min ashabina, dari pengikut madhab Imam Syafi'i. Kama yujibul muadzinu ba'dal faraghi minas salati, disamakan dengan tukang adzan, disamakan dengan orang yang dengar adzan. Waktu Anda melakukan salat, terdengarlah adzan dikumandangkan. Pada dasarnya jika azan dikumandangkan, sunnah kita untuk mendengarnya. Cuma saat itu Anda sibuk dengan sholat Anda, apakah Anda akan menjawab azan sementara Anda di dalam sholat? Tentu tidak mungkin. Lanjutkan sholatmu setelah selesai sholat, jawab nanti kalau azan jelas. Tetapi sujud tilawah enggak kayak begini. Kalau sudah wudu kelewatan, ya sudah, enggak punya wudu kok lama, enggak usah sujud tilawah. Tapi kalau azan ya diqadha, tidak bisa menjawab langsung, biarkan azan berlalu karena kita dalam keadaan salat. Maka setelah salat baru kita jawab azan tersebut. Wal itibar bitul fasli, wa itibar wal itibaru, adapun yang dianggap fitulil fasli, adapun jarak yang lama terputusnya waktu tadi, misalnya kita enggak sempat sujud tilawah, temponya seberapa? Fi hadza, dalam hal ini bil urfi, dikira-kira menurut kebiasaan. Cuman para ulama membuat kira-kira, ya kebiasaannya kayak apa sih? Sebagian mengatakan sepanjang kita membaca tasyahud, atau sepanjang orang membaca surat Al-Fatihah. Sepanjang kita membaca tasyahud, atau sepanjang orang membaca Al-Fatihah itu. Alal mukhtar, jadi sepanjang Fatihah itulah. Yang dimaksud, kalau lebih dari itu, putus. Wallahu a'lam. Banyak sekali masa sujud tilawah. Urur. Wa idza qara'a as-sajadati kullaha, idza qara'a as-sajadati Jika dia membaca ayat-ayat sajadah yang banyak dalam satu tempat, atau sajadat minha, atau dari ayat-ayat sajadah di majlisin wahid, di satu majlis sajadah di kulli sajadin bila khilaf, maka setiap kali melewati ayat sajadah dia sujud. Misalnya kita begini, ada orang baca Quran, ketemu ayat sajadah sujud, ketemu lagi sujud, ketemu lagi sujud lagi, enggak ada masalah. Jadi enggak apa-apa berulang-ulang. Tapi fa idza karral ayat al-wahidah, tapi ayat satu diulang-ulang, balik lagi. Akhirnya orang habis sujud sujud lagi, sujud sujud lagi. Kalau ada orang ulang-ulang ayat sajadah bagaimana? Fi majalis, dilihat. Kalau fi majalis di majlis yang berbeda, hari ini suruh baca ayat, misalnya ada qori, rupanya dia itu ketinggalan mushafnya, dia enggak paham Al-Qur'an, ketinggalan Al-Qur'annya, suruh jadi qori, qori yang benar, bukan yang meliuk-liuk ini, cuman ketinggalan Al-Qur'annya, sehingga di satu majlis dia harus membawa hafalannya, hafalannya ayat yang ada saja sajadahnya. Setelah itu dia langsung sujud, pindah ke tempat sana suruh baca Qur'an lagi, itu lagi karena hafalannya ayat itu, pindah ke tempat lagi, baca lagi. Maka setiap kali pindah membaca, dia sujud. Kenapa? Majalis, berbeda majlisnya. Majlis-majlis saja dalikul di marrotin, setiap kali melewati ayat sajadah, dia sujud. Bila khilaf, tidak ada perbedaan ulama dalam ini. Fa'ingkararaha, kalau dia mengulang-ulangnya, fil majlisil wahid, satu majlis diulang-ulang, nadar. Fa'ingkur yang nudhira, dalam hal ini ditinjau kembali oleh ulama. Dilihat dulu. Fa illam yasjudil marratil ula, kalau yang pertama belum sujud. Fa illam yasjud, kalau ternyata belum sujud, kafahu sajdah wahidah, cukup sekali sujud saja. Anil jami', menggantikan yang lainnya. Kalau ayat diulang-ulang di satu majlis ya enggak usah. Fa in sajada lil ula, fa in sajada lil ula, kalau dia sujud yang pertama, fa fihi thalathatu aujuhin, maka ada tiga model, tiga pendapat. Jadi kalau lam yasjud lil marratil ula, kalau dia belum sujud sama sekali, maka cukup satu kali sujud untuk baca untuk ayat sajadah yang diulang-ulang tadi. Tapi kalau ternyata dia belum baca, as-sahuha, yang paling benar, yasjud likulli marratin sajdatan, dia sujud setiap kali membaca ayat sajadah, sujud, diulang lagi, sujud lagi, litajaddudi sababi, karena diperbaharuinya sebab sujud. Sebab sujud adalah baca Al-Qur'an, sementara Al-Qur'annya memang benar-benar dibaca, yaitu ayat sajadah. Selagi sebabnya ada, maka akibatnya pasti ada. Karena sebabnya dibaca, maka sujudnya ada. Ba'da tawfiyati hukmil ula, setelah terpenuhi hukum yang pertama. Artinya harus di situ, ini mana tadi? Yasjudu likulli marratin sajadah. Jadi sarannya harus selesai tuntas. Setelah selesai tuntas baru sujud. Kemudian baca lagi ayat itu tuntas sujud. Wathani, pendapat yang kedua, yang fi sajdatul ula anil jami, ada yang pendapat yang kedua cukup yang pertama saja dan yang lainnya enggak usah. Wa waqala Ibnu Suraij, ini adalah perkataan Ibnu Suraij, wa huwa madhhabu Abi Hanifah, ini pendapatnya Abu Hanifah rahimallahu taala. Qala sahibul uddah, min ashabina, dari ashabina, dari ulama madhab Syafi'i berkata, wa alaihi fatwa, seperti itulah fatwanya. Wa ikhtara Syekh Nasr Al-Maghdisi Az-Zahid min ashabina, dan ini juga dipilih oleh Syekh Nasr Al-Maghdisi Az-Zahid min ashabina. Jadi sujudnya di awal saja. Kayak telak ni, terlalu panjang pembahasannya bu ya. Kita pengen pembahasannya sudahlah. Pokoknya ibu, kalau ibu lagi solat sendirian lewat ayat sajadah, tolong sujud. Kalau ibu lagi berjamaah, imamnya sujud, ikut sujud. Kalau imamnya enggak sujud, jangan sujud. Kemudian kalau ibu di luar tempat, ibu tidak di solat, dengar orang baca ayat sajadah, sujud. Itu saja. Atau ibu membaca sendiri di luar rolas, sujud. Ya pun ini pembahasan panjang lebar, ini hanya kelebihan ilmunya Imam Nawawi dituangkan di sini. Wathalis, ya ketika intolal faslu, kalau ternyata sudah lama jaraknya, jadi antara ayat yang pertama dibaca, kemudian setelah diam ngobrol baca lagi ayat itu, maka saat itu sajadah sujud. Wa illa, kalau berurutan ayat ini dibaca, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, fatakfi sajadul ula, maka cukuplah sujud yang pertama. Amma idza karral ayat al-wahidah fi shalah, adapun mengulang-ulang ayat satu di dalam salat, ayat sajadah satu diulang dalam salat, balik lagi dalam salat 5 kali. Ayat sajadahnya diulang 5 kali dalam solat. Baikkan api rokaatin, jika itu terjadi pada satu rokaat, fa iya kal majlisil wahid, seperti di majlis wahid. Fayakunu fihi awjah aju awjah talatatu. Maka ini ada tiga pendapat tadi. Wa in kana fi rak'ataini, maka kalau terjadinya di dua rakaat, fakal majalisi, seperti di majlis yang banyak. Kal majlisa, ini seperti dua majlis. Wa yu'idu sujud, bila khilaf ulang sujud. Kalau rakaat berbeda, yang pertama baca ayat sajadah, waktu rakaat yang pertama sujud. Waktu berdiri baca lagi, ulang itu, sujud lagi. Baik, ini saja insyaallah masalah sujud tilawah. Baik, daripada kemana-mana, cuman ini bil barokah. Selagi Imam Nawawi nyebut, kita baca semuanya. Intinya itu tadi, sujud tilawah adalah sunnah yang dikukuhkan, yang orang hampir tidak banyak melakukannya. Pertama, karena tidak semua orang tahu tempatnya sujud tilawah. Karena mungkin ada orang membaca Al-Quran, tapi kita tidak sadar kalau itu sujud tilawah. Kecuali kita melihat mushaf, baca sendiri paling tidak, maka sujudlah sujud tilawah. Ada gambar masjidnya itu, setelah gambar masjid ada garisnya tempat sujud. Maka anda sujud. Kalau anda jadi makmum, ikut imam. Tapi kalau anda jadi imam, berusahalah untuk sujud. Kalau ternyata anda di luar sholat gampang, anda lewati ayat sajadah, langsung sujud. Dengar orang, langsung sujud. Sujudnya seperti kemarin disebutkan, ngambil air wudu, punya air wudu, menutup aurat, ngadep kiblat, Allahu Akbar, sujud. Kemudian Allahu Akbar, assalamualaikum, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya muliakan Buya Yahya, dan semoga Allah memuliakan Buya di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Kemarin ada tema yang ditanyakan oleh jamaah, masalah zakat pertanian. Kemarin kan Buya menerangkan bahwa zakat pertanian itu di luar biaya produksi itu tidak terhitung gitu. Nah, kalau misalkan tanah itu milik, itu terhitung apa tidak terhitung, itu tanah milik pribadi atau tanah sewa? Dan kalaupun yang memiliki tanah tersebut atau yang disewakan itu, perhitungannya gimana gitu, Bu? Itu saja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, maaf di luar tema, ini soal akikah. Kalau akikah kan itu, Bu, kewajiban anak, kewajiban orang tua ke anak. Nah, kalau kita belum dikekahin, mau korban dulu atau kekah dulu? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat pertanian ya, pertanian yang ditanyakan, spesial zakat pertanian. Adapun yang wajib kita zakat, sama pertokoan sebenarnya enggak ada beda. Yang wajib dizakati adalah kalau pertokoan semua yang berputar. Semua yang berputar, jadi yang diperjualbelikan itulah yang dizakati. Baik yang sudah bentuk dalam uang tunai tapi masih bakal dijualbelikan, atau barang-barangnya nanti dihitung. Adapun tokonya enggak, terserah toko dipinjemin orang atau nyewa, itu lain cerita. Dan uang sewa tidak dimasukkan ke dalam pengurangan modal, enggak ada. Jadi misalnya anda mau jual beli, sewa tokonya adalah 10 juta atau 50 juta sewa tokonya, 50 juta besar. Ternyata setelah anda transaksi jual beli di situ, berkembanglah perdagangan anda, nilainya bisa sampai 100 juta. Anda punya modal berapa? 100 juta saja anda tanamkan modal di situ. 100 juta untuk modal perdagangan, kemudian sewanya 50 juta. Maka mana yang wajib dizakati? Yang wajib dizakati adalah 100 jutanya, bukan 150 juta. 50 juta biaya sewa tidak masuk. Jadi tidak masuk. Kemudian juga tidak bisa ngurangi. Bukan berarti begini, saya kan 100 juta modal saya punya modal 100 juta. Lalu saya sewa kontrakan 50 juta. Berarti kontrakan saya kan utang. Berarti dipotong dong 50 juta. Berarti yang wajib dizakati cuma 50 juta. Oh enggak. Ketahuilah 50 juta ini lain, yang namanya sewa kontrakan itu adalah lain. Jadi yang berputar selagi ada 100 juta, ya 100 juta. Loh, kan saya kan nyewa, nyewanya kan mahal. Pengen gak zakat? Jangan nyewa toko, selesai. Kenapa nyewa toko? Eh? Jangan buka toko. Jadi tapi kan kepotong sudahlah. Kalau pengen tidak kepotong, ente batalkan sewa, ente beli. Biar utuh misalnya, biar modal misalnya gini, kalau saya nyewanya 50 juta, kemudian saya punya modal 100 juta, 150 juta. Saya gambarkan sederhana dulu. Saya punya modal 150 juta, untuk nyewa tokonya 50 juta, untuk isinya 500 juta. Baik. Mana yang wajib dizakati? Yang wajib dizakati hanya 100 juta yang berputar itu saja. Kok 100? Kenapa ada 50 juta? Kan saya punya utang untuk kontrakan 50 juta. Kontrakan 50 juta itu tidak ada hubungannya dengan 100 juta. Karena apa? Yang kalau pengen 100 juta ini tidak kena zakat semuanya, maksudnya dia pelit. Maksudnya utangnya itu pengen ditumpangkan ke modal itu biar tidak wajib zakat, biar zakatnya kena 50 juta. Pengennya dari 100 juta dipotong dulu untuk utang, sehingga kalau utang dibayari baru nanti zakati. Kalau pengen begitu, ente jangan jadikan modal semuanya, potong saja 50 juta lagi, beli kok, beli rumah. Kalau beli enggak wajib. Kalau Anda beli tidak kena, tapi kalau Anda nyewa hilang nanti duitnya. Tapi kalau Anda beli duit, maka beli toko, maka toko yang sudah terbeli pun tidak wajib dizakati. Misalnya begini, daripada 50 juta saya jadikan sewa, kemudian 100 modal, maka 100 juta tetap keluarkan zakat. Kalau pengen enak lagi, beli saja tanah. Beli saja toko, selesai. Setelah toko terbeli, maka yang berputar itu saja. Misalnya kalau beli toko 100 juta. Beli toko 100 juta, maka sisanya 50 juta, kalau 50 juta sudah sesuai nisab, maka wajib zakati 50 juta saja. Tapi 50 juta yang mana? Mancep jadi toko. Begitu sebaliknya, toko itu tidak wajib dizakati, sebab ada orang bincang di sini. Katanya tokonya wajib zakati. Saya punya modal 100 juta. Bangunan toko 200 juta, hebat. Berarti modal tokonya 100 juta, biaya pembangunannya 200 juta. Lihat, kalau kita wajibkan kelengar orang ini, toko ini 200 juta per 100 berarti 300 juta saya dizakati. Jadi seperti halnya toko yang kita miliki tidak wajib dizakati, maka kalaupun ternyata toko itu nyewa, tidak boleh ngurangi yang harus dizakati. Maka dari itu kalau Anda nyewa sawah, ya sudah, urusan sewa bayar dulu, selesai. Adapun panenan khusus enggak boleh dipotong uang sewa. Jadi panenan Anda selesai, Anda punya panenan 12 kuintal, jodoh kebab, sewanya gimana? Lain. Waduh, ya gak enak dong, masa saya nyewa terus nombok iping, gak luar zakat, jangan nyewa sawah. Dan jangan nanam padi. Jadi gak ada perbedaan apakah itu sawah sewaan atau sawahnya sendiri, asalkan dia sudah mengeluarkan, mempunyai penghasilan semacam itu, maka dia wajib dizakati. Kemudian kalau ternyata sewanya itu miliknya orang, nyewa, ya orang yang punya yang menyewakan rumah sawahnya, ya nggak ada urusan. Anda punya sawah 2 hektar, saya sewa, Anda terima duit, maka Anda tidak wajib membayar zakat saya. Wong saya yang nyewa tanahnya, yang wajib membayar adalah saya sendiri yang nanam padi di tempat Anda. Loh, lalu sewanya dibayar atau tidak? Kalau memenuhi nisab dalam 1 tahun, ini lain cerita. Jadi tolong diperhatikan. Jadi apa, tanah sewaan tidak boleh dipotongkan dari penghasilannya. Sewa sudah berlalu itu ceritanya. Ya. Sehingga yang namanya utang pun tidak akan bisa menghalangi orang zakat. Sehingga dalam bab kita fikih pertama langsung, ad-dainu la yamna'u zakat. Biarpun Anda punya utang, tapi Anda punya toko berputar, maka wajib dizakati. Contoh, utangnya 200 juta. Utang 200 juta. Punya toko gede, isinya 200 juta. Pak Pok kan? Kalau pendapat, kalau kita mengatakan, wah gara-gara saya punya utang, berarti saya tidak wajib zakat. Hancur, gak ada orang bayar zakat di dunia ini. Semua orang punya utang. Yang miliaran itu ternyata banyak utangnya. Jadi utang lah. Jadi kalau saya punya utang 200 juta, kemudian toko saya 200 juta, maka wajib mengeluarkan zakat berapa? Dari 200 juta itu. Tapi kan saya punya utang 200 juta. Saya punya utang 200 juta. Perdagangan saya nilainya 200 juta. Kan Pak Pok, kenapa saya wajib bayar zakat? Tetap wajib bayar zakat. Urusan 200 juta yang berputar. Ada utangmu lain. Tapi kan saya punya utang. Utang tidak menghalangi zakatmu. Jadi tetap kamu bayar zakat. Tapi enggak enak dong. Pengen enak. 200 juta barang daganganmu, 200 juta barang daganganmu bayarkan untuk utang. Nah, enggak wajib zakat setelah itu. Ya, bayar utang beres, enggak wajib zakat. Nah, kalau masih Anda simpan, berarti Anda akan beruntung dengan itu semua. Dari sinilah maka diwajibkan zakat. Ini bang kadang-kadang ini masalah pelik yang orang sering lupa. Kadang-kadang akal-akalan. Orang punya rumah 1 miliar wajib dizakati. Orang rumahnya ya, tidak wajib dizakati. Apalagi kadang kebutuhan anaknya banyak. Punya mobil. Jadi tidak wajib zakati. Jadi yang wajib dia zakati adalah yang menghasilkan. Kemudian tadi nyewa bumi, nyewa tanah. Tidak ada urusannya. Biarpun Anda nyewa, tetap penghasilan Anda itu yang wajib zakati. Tidak usah dipotong dengan sewaannya. Dan syariat sudah memotong sendiri urusan pengairan. Kalau dikasih pengairan dari langit dan dari mata air langsung, bukan dari desal dan kita yang menyucurkannya, maka langsung dipotong, langsung urut apa? Maka 10%. Kalau ternyata kita yang menyiraminya, langsung dipotong urusan pengeluaran zakatnya. Syariah yang memotong. Jadi kalau ibu punya tanaman padi, ternyata pengairannya pakai desal dari ibu bapak sendiri, maka zakatnya turun tidak 10% menjadi 5%. Tapi kalau Anda mengandalkan air hujan dan air sungai, maka saat itu pun zakatnya 10%. Karena apa? Air dikirim oleh Allah. Tapi kalau air yang mendatangkan Anda, usaha Anda, dikurangi langsung urusan zakatnya. Itu ada dispensasi di situ. Baik, kemudian masalah akikah. Akikah kewajiban bagi siapa? Jawabnya, akikah bukan wajib. Ini kadang orang sering salah menganggap akikah wajib. Akikah tidak wajib. Akikah itu sunnah. Cuma sunnah dibebankan ke siapa? Ini harus tahu. Akikah itu sunnah dibebankan kepada orang tua jika punya anak belum balig dan mampu. Anda sebagai seorang tua mempunyai anak kecil baru lahir. Anda mampu, maka kesunahan mengakekai adalah Anda. Bukan anak, anak enggak punya apa-apa. Jadi disunnahkan bagi orang tua yang sunnah. Kalau ternyata orang tua enggak punya duit, enggak sempat mengakekai sampai ditunggu anaknya hingga balig. Kalau sudah anak kecil tadi balig, maka jatuhlah beban untuk orang tuanya. Karena sudah tidak anak kecil lagi. Kalau sudah jatuh bebannya, ya sudah. Lalu orang itu ngomong, berarti saya ini belum diakekai bapak saya, anak itu. Saya belum diakekai bapak saya, lalu bagaimana? Akankah sekarang di hadapan saya hari korban, saya korban atau akekah? Lebih mana didahulukan? Ini sering orang salah. Serta-merta ngomong, akekah dulu. Oh, dari mana kok akekah dulu? Karena akekah kecil. Akekah itu beban buat bapakmu, bukan buat kamu. Akekah itu beban buat bapakmu, bukan buatmu. Akekah itu dibebankan untuk orang tuamu, bukan untuk dirimu. Maka di sini dibedakan antara bayi. Kalau bayi antara korban dengan akekah, jawabannya beda. Kalau orang dewasa kayak saya antara korban dengan akekah, jawabannya beda. Kalau saya punya bayi, belum saya akekahi, masuk pula hari korban. Hari raya korban, mana yang saya dahulukan? Saya dahulukan adalah akekah karena umurnya umur akekah, bukan korban. Sebab kalau berlalu usia kecilnya, hilang sunnahannya nanti bagi saya. Jadi kalau bayi kecil yang masih dibebankan ke orang tua, saya punya kambing satu dua atau kambing satu, maka ini adalah untuk akekah. Karena apa? Kesunahan akekah dibebankan ke saya. Korban? Enggak. Tidak disunahkan untuk? Tidak disunahkan, tidak dibebankan kepada saya secara pribadi. Karena sunnah ini enggak ada seperti itu. Kecuali sunnah kifayah. Tapi kalau orang sudah dewasa seperti kami ini, kami sudah dewasa belum diakikai oleh abah misalnya. Belum diakikai, sekarang hari korban. Mana yang lebih didahulukan? Akikah? Jawabnya adalah korban. Sebab apa? Akikah bukan tugas saya. Lalu, akikah tugasnya abah saya dan sudah kelewat. Maka yang saya dahulukan adalah korban. Korban itu dibebankan ke saya langsung. Kan begitu? Korban sunnah. Dan sunnah ini yang dibebankan kepada saya. Maka saya berkorban. Itu. Tapi kalau ternyata punya kambingnya di luar korban, ya sudah sembelih saja untuk akikah. Korban lain lagi. Sekarang dihadapkan misalnya antara korban dengan akikah. Jika anak kecil dahulukan akikah. Tapi jika orang dewasa dahulukan korban. Sebab apa? Kalau korban bebannya langsung untuk saya. Hei hamba Allah. Wanhar, sembelihlah korban kau. untuk saya. Akikah bukan untuk saya. Maka dahulukan perintah untuk saya sendiri daripada untuk orang lain. Itu. Tapi kalau anak kecil, dahulukanlah kita mengakai anak kita daripada untuk korban untuk anak kita. Sebab apa? Korban belum diarahkan, tidak diarahkan ke saya. Saya punya anak, belum saya akikahi, belum saya korbanin, maka sunnah saya mengakikahi dulu, bukan korban dulu. Sebab apa? Korban bukan dibebankan ke saya, tapi akikah dibebankan ke saya. Kadang ada orang seenaknya sendiri hanya main kira-kira ya. Oh, akikah dulu, sebab akikah kan duluan. Korban mana nanti? Oh, bukan. Ada aturannya ilmu itu ya. Tidak seenaknya kita ngomong begitu, dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana sholat duha yang benar? Oh, sholat duha. Baik jumlah rokaatnya maupun bacaannya. Anda bebas. Bacaannya bebas. Yang penting Fatihah Anda baca. Waktunya adalah setelah matahari terbit, kemudian matahari meninggalkan landasannya. Jadi kalau Anda melihat matahari di ufuk timur, kemudian matahari itu terbit utuh, setelah itu meninggalkan landasannya, waktu duha itulah. Ada rokaatnya, ada perbedaan ulama antara 2 sampai 8 rokaat. Ada yang mengatakan sampai 12 rokaat. Terserah suka-suka. Anda boleh 8 rokaat, Anda boleh ngambil 12 rokaat. Bagaimana hukumnya? Ini yang lain lagi ya ceritanya. Bagaimana hukumnya mengambil air wudu dalam keadaan membuka aurat telanjang? Mohon maaf, enggak apa-apa. Wudunya adalah sah. Sebab telanjang bukan membatalkan wudu. Enggak ada membatalkan wudu, telanjang enggak ada. Jadi kalau ada orang berwudu dalam keadaan telanjang, hukumnya makruh, khawatir nanti menyentuh bagian yang membatalkan wudu. Gitu saja. Hukum wudu di dalam kamar mandi adalah sah. Dan tidak makruh asalkan tidak mengucapkan kalimat zikir di lidahnya. Langsung saja. Dan tidak makruh. Jadi wudu di kamar mandi tidak makruh hukumnya. Yang menjadi makruh adalah nanti berzikir di tempat yang tidak baik. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Oh, terus apa gitu baca doa. Itu makruh baru. Di WC. Tapi kalau Anda sekedar berwudu tanpa harus Anda ucapkan kalimat-kalimat, tapi hanya Anda ucapkan di dalam hati, maka tidak makruh biarpun di dalam kamar mandi. Bagaimana hukum yang menghilangkan tai lalat? Tai lalat yang tidak mengganggu, haram hukumnya dihilangkan. Tai lalat yang tidak mengganggu, sebab ada tai lalat yang mengganggu kesehatan, maka tidak apa-apa itu dihilangkan. Tapi kalau tai lalat itu tidak mengganggu, maka haram menghilangkannya. Ya, jadi tidak diperkenankan, termasuk merubah bentuk. Tai lalat itu seperti pemberian yang lainnya. Misalnya ada orang, mohon maaf, punya kelebihan sesuatu. Ya, kelebihan apanya itu. Tapi tidak boleh. Tidak boleh dia itu menghilangkannya, kelebihan kayak tai lalat, tidak boleh dipolah-polah ya, biarkan tai lalat. Maka kalau memang ternyata tai lalat itu mengganggu, maka tidak apa-apa dihilangkan, sehingga bahkan sampai derajat tajib menghilangkan tai lalat. Tidak tahu ada tai lalat yang hidup misalnya di mana gitu. Ulama mengatakan tai lalat yang mengganggu boleh dihilangkan, yang tidak mengganggu hukumnya haram. Mau tanya, ganjaran di bulan Ramadan dilipat gandakan, iya. Tapi dosa maksiat di bulan Ramadan bagaimana? Kalau ganjaran di bulan Ramadan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, semua pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Pahala sunnah kayak fardu, pahala fardu 70 kali lipat. Dilipat gandakan. Adapun pahala kemaksiatan tidak dilipat gandakan, tetapi gedenya kemaksiatan itu disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa kemaksiatan itu akan menjadi gede adalah berkenaan dengan siapa yang melakukan, di mana tempatnya dan kapan waktunya. Dosanya sama. Orang mencuri. Mencurinya di pasar dosa atau tidak? Dosa. Tapi kalau mencuri di masjid, lebih dosa lagi. Orang bodoh mencuri, dosa. Tapi kalau orang pintar ustaz nyuri, dosa-dosa lagi. Di luar Ramadan berbuat dosa-dosa, di luar di dalam Ramadan semakin dosa. Jadi dosanya karena waktu. Jadi dilipat gandanya kan bukan karena teks hadis tadi. Kalau hadis tadi hanya berbicara pahala. Tapi alapun urusan dosa menjadi besar dosanya karena apa? Hari ibadah kenapa bermaksiat. Sama orang melakukan kemaksiatan di sini berbeda dengan maksiat di depan Ka'bah. Orang berzina di pasar beda dengan berzina di dalam masjid. Na'udzubillah. Ini jadi menjadi gede dosanya karena berkenaan dengan waktu, berkenaan dengan tempat, dan berkenaan dengan siapa yang melakukannya. Kenapa sih hadis riwayat Muslim dan Bukhari itu sahih? Oh, banyak selain Bukhari Muslim banyak yang sahih. Hanya kenapa Imam Bukhari Muslim sangat masyhur karena berkenaan dengan kesungguh-sungguhan beliau di dalam memilah-milah hadis, kemudian diakui oleh para ulama kejujuran, keseriusan, kehati-hatian beliau sehingga menjadikan buku beliau buku terpercaya. Imam Bukhari dan Muslim beliau adalah pakar ilmu hadis yang luar biasa di dalam madhab dan dalam Islam ya, Imam Bukhari dan Muslim, sehingga Imam Bukhari nomor satu kesahihan hadisnya, kemudian Imam Muslim dan banyak imam yang lain juga punya kitab sahih-sahih yang lainnya. Dan mereka tentu kalau tidak mempunyai, apakah punya silsilah sampai Rasul? Iya. Kalau tidak punya silsilah sampai Rasul, tidak akan disebut sebagai muhaddis. Sebab muhaddis itu menyampaikan hadis Nabi dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah banyak pertanyaan tidak bisa dijawab. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahummarhamna wala tu'adzibna wansurna wala tahdulna wa'afina wala tumritna wa'akrimna wala tuhinna wa'athirna wa tuhtir alayna innaka ala kulli qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang rajin beribadah di bulan Ramadan. Khususnya di 10 akhir bulan Ramadan ya Allah. Khususnya di 10 akhir bulan Ramadan ya Allah. Berikan kepada kami keinginan dan berikan kepada kami kesempatan dan berikan kepada kami kemampuan ya Allah untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada-Mu dengan pengampunan-Mu dan yang kembali kepada-Mu dengan pahala yang agung yang besar ya Allah. Ya Allah, kami hadir ke tempat ini punya hajat. Semua dari kami punya hajat, maka kabulkan hajat kami. Hajat kami perlu pengampunan dari-Mu, maka ampuni kami. Hajat kami perlu rahmat dari-Mu, rahmati kami. Hajat kami perlu berkah dari-Mu, berkahi kami. Hajat kami perlu ya Allah hidayah dari-Mu, maka berikan kepada kami hidayah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami belajar ilmu yang manfaat. Kami mohon perlindungan dari mendapatkan ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang halal, rizki yang halal, rizki yang halal, dan jauhkan kami dari rizki yang haram. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang halal, jauhkan kami dari rizki yang haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami yang masih mempunyai pekerjaan haram, maka gantilah dengan yang halal dan jadikanlah pendongkar dan berkailah ya Allah rizki yang halal tersebut. Ya Allah, jauhkan kami semua dari dosa, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa kami, bahkan kami ada di antara dosa yang masih sering kami lakukan ya Allah, padahal kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Kadang kami dengan orang tua kami ngomong kasar, padahal kami ngerti kewajiban berbakti ke orang tua kami. Kadang kami dengan sesama kami ngomong jelekit, padahal kami tahu itu dosa. Kadang kami dengan istri kami ngomong kasar ya Allah, padahal itu dosa. Kadang kami dengan suami kami pun sering menuntut, padahal itu dosa. Padahal kadang kami dengan orang-orang yang bersama kami melakukan sesuatu yang kau murkai ya Allah. Maka ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami dan muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami. Ya Allah, muliakan ulama-ulama kami, jauhkan mereka dari percekcokan, jauhkan mereka dari kedengkian ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari dengkinya para ulama dan jauhkan kami dari dengkinya para pedagang, jauhkan kami dari kedengkian ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang lebih berhasil dari kami, maka kami mohon jagalah keberhasilannya, jangan sampai itu jadi fitnah untuk mereka. Akan tapi kami mohon jadikan keberhasilan mereka adalah di dunia dan di akhirat. Apakah itu keberhasilan urusan dakwah atau keberhasilan urusan materi, jangan sampai keberhasilan mereka itu menjadi sebab kehancuran mereka. Dan jauhkan kami dari mendengki mereka. Ya Allah, jika kami adalah para ustaz yang dengki kepada ustaz lain karena keberhasilan ustaz lain tersebut, maka kami mohon tambahlah keberhasilannya ya Allah, dan bersihkan hati kami dari dengki. Jika ada orang yang mendengki kami ya Allah, maka kami mohon Tuhan berikan kesadaran kepada orang yang mendengki tersebut, dan berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami ya Allah, sehingga ya Allah antara kami dengan mereka tidak terjadi kebencian dan saling dengki ya Allah. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami, orang menyakiti kami, kami mohon ya Allah ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka ya Allah. Jangan biarkan hati kami mendendam ya Allah, jangan sisakan kebencian, amarah dan dendam di hati kami kepada sesama kami. Kami takut menghadap-Mu ya Allah dengan murka-Mu, sebab yang datang kepada-Mu dengan permusuhan akan Kau musuhi ya Allah, yang datang kepada-Mu dengan dendam akan jauh dan tidak Engkau lihat ya Allah. Maka kami tidak ingin menghadap kepada-Mu, Engkau tidak mau melihat kami ya Allah. Maka jauhkan kami dari permusuhan dan dendam ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing orang lain, jauhkan kami dari gunjing orang lain, jauhkan kami dari bicarakan kejelekan orang lain, dan jauhkan kami dari melihat kejelekan orang lain, dan jauhkan kejelekan kami dari dilihat orang lain, dan perlihatkanlah kejelekan kami di mata kami agar kami bisa benah diri ya Allah. Ya Allah, wali ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Jangan lupa ibu bapak, malam nanti 21 ya. Sayang bu, jangan sia-siakan waktu beritikaf. Kalau bisa bergabung dengan kami, bergabung di At-Taqwa atau di sini ibu-ibu di Masjid Peru. Sebab jangan sampai ini berlalu gitu ya, itikaf. Dan jangan milih likuran, jangan milih hari ganjil, itu kebiasaan yang tidak baik. Rasulullah 10 semuanya. Kalau sudah membiasakan 21 nanti teledor di hari yang lainnya. Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari itulah kita akan kejar ya, insyaallah ya. Ah, jangan sampai tidak. Semalam masih banyak yang malas-malasan insyaallah. Tadi alhamdulillah sudah ada yang datang. Insyaallah malam 21 ayo gerak semuanya. Melek semua di rumahnya, TV matikan semuanya. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تقبل منا بركة الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Bila tahu kini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.